Mitra Bisnis, melalui mekanisme voting, DPR Jumat pekan lalu akhirnya memutuskan pemilihan kepala daerah melalui DPRD, seperti zaman Orde Baru. Pada voting tersebut, anggota DPR dari Partai Demokrat melakukan walkout. Untuk membicarakan lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan ahli hukum tata negara, Refli Harun. Pak Refli, apa komentar Anda mengenai keputusan ini? Ya, saya kira jelas-jelas Demokrat mengkhianati rakyat ya. Mengkhianati mereka yang menginginkan bahwa demokratisasi di Indonesia itu tetap tumbuh. Tidak dibajak elit ya. Padahal kan masalahnya adalah soal misalnya ada 10 kriteria dan lain sebagainya. Itu kan soal yang bisa dinegosiasikan. Bahkan saya mendengar 9,5 poin sudah tersambung. Hanya poin mengenai uji publik yang kemudian bisa membatalkan calon saja. Dan itu menurut saya Demokrat juga harus paham bahwa itu kan tidak sesuai dengan logika kerakyatan sesungguhnya kalau memaksakan poin itu. Tapi kan yang paling penting adalah prinsipnya, apakah pilkada itu tetap langsung atau melalui DPRD kan begitu. Dan sesungguhnya antara fraksi PDIP, Hanura, PKB, dan Demokrat, kalau memang Demokrat mendukung pemilihan langsung, kan tidak ada masalah yang prinsipnya sesungguhnya. Oke, mungkin elaborasinya berbeda, tapi itu kan ruang yang bisa dinegosiasikan kemudian. Tetapi dengan cara walk out begitu, maka kan sesungguhnya Demokrat memberikan peluang kepada kelompok pro pemilihan DPRD untuk menang. Maka sesungguhnya ada endorsement dari Partai Demokrat dan mungkin juga pemerintahan SBY untuk kemudian menggeser pemilihan langsung ini menjadi pemilihan tidak langsung. Kenapa dia harus walk out? Padahal itu adalah fase genting dan penting yang krusial untuk kemudian tetap mempertahankan ide pemilihan langsung atau tidak. Akhirnya, masyarakat harus melihat, jangan-jangan memang Demokrat tidak pernah punya niat untuk mempertahankan pilkada langsung. Jadi zigzag politik yang dilakukan Demokrat dan SBY terakhir ini hanyalah zigzag untuk meredam tuntutan-tuntutan orang terhadap Presiden dan Partai Demokrat. Jadi jangan-jangan kita selama ini juga ada kebohongan publik dari Partai Demokrat. Dan ini menurut saya kematian suri bagi proses demokratisasi kita. Dan saya khawatir kemudian demokratisasi lokal yang sudah tumbuh dengan baik seperti terpilihnya tokoh-tokoh seperti Risma, Hari Ini, Jokowi, kemudian Ridwan Kamil dan lain sebagainya, itu kemudian tidak bisa kita lanjutkan lagi ya. Maka kemudian yang terjadi adalah pemimpin-pemimpin itu hanya akan ditentukan oleh segelintir elit di Jakarta dan kemudian anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat di daerah hanyalah boneka yang disuruh memilih begitu. Kabarnya Ridwan Kamil dan sejumlah wali kota berencana menggugat undang-undang ini ke MK. Saya kira tidak hanya Ridwan Kamil dan sejumlah bupati wali kota yang akan menggugat. Banyak sekali komponen society yang akan menggugat. Saya yakin mungkin akan muncul puluhan gugatan terhadap persoalan ini. Karena itu, yang harus kita perhatikan adalah independensi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Karena ada hakim yang pernah berceramah kalau mendukung pemilihan oleh DPRD. Jadi ini menurut saya presiden yang buruk ya. Hakim Konstitusi sudah berpendapat terlebih dulu, padahal dia harus patut dia tahu bahwa yang namanya kasus itu pasti akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Karena itu menurut saya ya, selain kita mengajukan ke MK, juga kita akan gedor MK untuk betul-betul bersikap independen dan objektif. Tentu kita harus membuat argumentasi yang baik, membuat opini yang baik, ya, agar hakim MK terbuka matanya bahwa ini adalah kehendak masyarakat yang genuine. Nanti yang paling penting. Jadi seharusnya mereka paham bahwa ini adalah kehendak masyarakat yang genuine, yang bisa dilihat dari pemberitaan-pemberitaan media, ya, kemudian dari omongan-omongan misalnya tokoh masyarakat, pengamat, dan lain sebagainya. Dan saya kira itu tidak susah untuk kemudian kita tahu bahwa mana hal yang lebih diinginkan masyarakat. Nah, Pak Refli, sekarang kan masih level pilkada. Bisa nggak nanti menjalar ke level presiden dan wapres? Ya, itulah yang saya takutkan. Ini akan menjadi entry point untuk mengembalikan kekuasaan pada era Orde Baru. Dan kalau ini terjadi, saya khawatir kemudian tentara masuk lagi dalam politik. Jadi kalau seandainya kemudian kubu merah putih ini menguat terus-menerus, bisa saja suatu waktu tiba-tiba kemudian ada ide untuk mengembalikan MPR sebagai lembaga yang memilih presiden dan wakil presiden, lalu kemudian di mana presiden dan wakil presiden harus bertanggung jawab kepada MPR. Nah, kalau ini terjadi, maka tidak hanya demokratisasi kita itu setback, tapi kita terancam menjadi negara otoriter, negara non-demokratis begitu. Bagaimana pendapat Bapak tentang Amin Rais yang mendukung pilkada lewat DPRD karena merasa bersalah pada saat reformasi memperjuangkan pilkada lewat rakyat yang akhirnya diklaim banyak money politics dan menghabiskan banyak anggaran negara? Ya inilah saya kira pemikiran yang sempit ya dari seorang bapak reformasi, seorang yang kita anggap negarawan. Terlalu sempit saya kira cara berpikir demikian. Yang kita bela itu adalah sebuah ide, sebuah konsep yang kita sudah tuliskan di dalam konstitusi bahwa kita berkedaulatan rakyat. Dan kedaulatan itu tidak perlu lagi dijelmakan di MPR kan begitu. Tapi rakyat sendiri yang langsung berdaulat, termasuk berkedaulatan untuk memilih pemimpin-pemimpinnya. Mengenai banyaknya money politics dan lain sebagainya, itu kan hal yang kemudian bisa diperbaiki. Kenapa kita berpikir memperbaiki masyarakat? Itu pemikiran yang menurut saya tidak bertanggung jawab. Yang kita perbaiki adalah instrumen pemilu kada itu sendiri, termasuk yang namanya effective law enforcement. Kalau ada penegakan hukum yang efektif, yang keras, yang tegas, maka kemudian tidak akan ada orang berani melakukan money politics. Karena apa? Karena setiap pelaku money politics misalnya akan bisa didiskualifikasi. Jadi sebenarnya yang permasalahannya itu bukan di masyarakatnya, tapi di instrumen perundang-undangannya dan kemudian di kelakuan elit-elit politik. Dan kalau kita bicara kelakuan elit-elit politik, maka mau dipilih langsung ataupun tidak langsung, maka kelakuan itu sama saja. Sehingga sangat tidak relevan kemudian menyalahkan rakyat dalam fenomena pemilihan langsung. Termasuk juga biaya. Biaya itu juga kelakuan elit juga sesungguhnya. Mulai dari biaya kampanye jor-joran yang tidak ada batasnya, termasuk juga penyelenggara pemilu juga perlu mungkin dievaluasi. Bagaimana kemudian bisa dimurahkan dengan misalnya memotong PPS, memotong PPK, mengadakan electronic accounting atau electronic voting, dan lain sebagainya. Demikian ahli hukum tata negara Refli Harun, Sekori Lumenta.